ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala yang terakhir kita bahas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kalimat yang jika diucapkan oleh seorang yang dalam keadaan sakit, kemudian dia ditakdirkan Allah Azza wa Jalla meninggal, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu kalimat La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang ketiga, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Dan kalimat yang keempat adalah La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu, dan ini menunjukkan keutamaan dari orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, dan menunjukkan fadilah kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melindungi seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, ya, di saat dia sakit kemudian dia meninggal, maka diselamatkan Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya, bab yang ke-146 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Babu istihbabi su'ali ahli al-marid an halihi. Akan dibahas dalam bab ini, yaitu tentang dianjurkannya seorang untuk bertanya kepada keluarga orang yang sedang sakit tentang keadaan orang sakit tersebut. Misalnya kita mendengar bahwa si B ayahnya sedang sakit, dan kita kenal baik dengan si B ini, juga kenal baik dengan ayahnya, tapi kemungkinan kita tidak bisa menjenguk ayah dari si. Maka ketika kita bertemu dengan si B, kita dianjurkan bertanya tentang keadaan ayahnya, ya, dan mengatakan misalnya, B, ya, apa kabar orang tuamu, bagaimana ayahmu, keadaan dan kondisinya. Nah, ini contoh, ya. Jadi kita dianjurkan untuk bertanya tentang keadaan orang yang sedang sakit. Kita bertanya kepada keluarganya, apalagi kalau kita memang berhalangan untuk menjenguk orang yang sakit tersebut. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab qala rahimahullah qani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ta anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaj min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi. Ali bin Abi Thalib keluar dari bilik Rasulullah sallam, dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang sakit. Yang mana sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu membawa kepada kematian beliau. Faqala an-nas, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dari rumah Rasulullah sallallahu yang mana beliau sedang sakit dan ini akhir dari yakni kehidupan beliau, maka orang-orang bertanya, faqala an-nas. Jadi para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, ini nama panggilan Ali bin Abi Thalib, yaitu Abul Hasan. Ya Abul Hasan, karena putra beliau ada yang nama Al Hasan, yang berikutnya ada yang nama Al Husain, maka beliau dipanggil dengan Abul Hasan. Ya Abul Hasan, wahai Abu ayah Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan, bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, asbaha bihamdillah bari'an. Yani alhamdulillah, beliau pada hari ini, di pagi hari ini, beliau sudah dalam keadaan sadar. Ya, dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, ya. Padahal sebelumnya mungkin beliau ada hal yang menimpa beliau. Jadi intinya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberitahukan kepada para sahabat yang bertanya tentang Rasulullah SAW dan keadaan beliau, bahwa beliau alhamdulillah sudah sadar, artinya sudah mending keadaannya. Ini hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan Nabi alaihissalam di saat beliau sakit yang menghantarkan beliau kepada kematian sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perhatian para sahabat luar biasa, mereka selalu mengawasi, menjaga, bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, para sahabat sangat mencintai beliau, dan beliau pun demikian sangat mencintai para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk seorang Arab dusun, ya, yang dalam keadaan sakit. Ya, ini menunjukkan bahwa perhatian beliau, cinta beliau kepada para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka dari itu kita dianjurkan dengar ada orang yang sakit, ketika mendengar saudara kita, ya, yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya atau paling tidak bertanya tentang keadaannya kepada keluarga orang sakit tersebut. Kemudian bahwa kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, memang karena sakitnya juga bukan sakit yang ringan, sehingga beliau sampai pada ya, kondisi yang cukup parah, tetapi kemudian membaik. Makanya diberitahukan oleh Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa keadaan beliau alhamdulillah pada pagi hari ini yakni sudah membaik, beliau sadar keadaannya alaihi salatu wassalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang selalu optimis, agar kita menjadi orang-orang yang selalu optimis dalam hidup kita ini. Karena apa? Optimisme itu penting. Ya. Makanya kita melihat di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, asbaha bihamdillah bari'an. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik ya di pagi hari ini. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan optimisme, apalagi kepada orang yang kita cintai. Ya, kepada orang yang kita cintai. Adapun selebihnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib beliau sangat optimis dan keadaan membaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun tidak ada yang mengetahui ternyata beliau dalam sakit terakhir ini beliau meninggal ya radhiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya memanggil seseorang dengan kunyah, nama panggilan menyebut nama anaknya. Ya, misalnya gini, Abu Fulan, si B ini mempunyai anak namanya Fulan, atau si B ini mempunyai anak namanya Khalid, maka kita mengatakan Abu Khalid. Kalau dia mempunyai anak namanya Abdullah, kita mengatakan, kita memanggil pada ayahnya Abu Abdullah, dan seterusnya. Ini hal-hal yang juga dianjurkan, dan ini mengajarkan kepada kita sopan santun, ya, akhlak. Jadi tidak memanggil nama, tidak memanggil nama, ya, tapi memanggil dengan nama tersebut, yaitu menyebut nama anaknya. Wahai ayah Fulan, ya Aba Ahmad, ya Aba Khalid, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, dan seterusnya. Jadi ini dalam rangka juga selain dari ini ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu juga ini panggilan akrab yang bisa lebih mendekatkan seorang dengan dan saudaranya. Kemudian juga ini mengajarkan pada kita tentang sopan santun, ya, akhlak yang mulia. Ya, karena bagaimanapun diakui atau tidak, memang ya sebagian dari umat ini, apalagi yang ngaji, masya Allah, terdapat juga krisis akhlak. Terjadi krisis akhlak, ya, yang mana orang yang berilmu mengetahui ilmu, tapi akhlaknya kurang baik. Nah, ini perlu kita mendidik, ya, atau membiasakan dan mengajarkan atau memberikan contoh tentang akhlak yang mulia, ya. Tentang akhlak yang mulia. Sudahlah, seorang tidak usah menisbahkan dirinya kepada sunnah, tidak usah menisbahkan dirinya kepada salaf, kalau memang akhlaknya kurang baik, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang corok, kalimat yang buruk yang tidak pantas diucapkan. Nah, ini alangkah baiknya, sudahlah, sebaiknya Anda diam, kemudian bersembunyilah daripada muncul tetapi dengan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang memalukan. Ya, untuk seorang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah yang mulia ini, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi salafus saleh dan ajarannya berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Maka di sini penting untuk terutama yang banyak mengikuti kajian-kajian, yang telah mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang perilaku para salaf, ya. Hendaknya tidak hanya yang dipegang itu hanya sekedar manhajnya, hanya sekedar akidahnya, hanya sekedar ibadahnya, tidak. Tetapi semuanya, akhlaknya, kita jaga lisan kita, jaga tulisan kita. Zaman ini, zaman medsos, seorang menyebarkan kemungkaran, satu kemungkaran, diikuti orang-orang banyak yang mengikuti kemungkaran ini, maka yang menyebarkan kemungkaran ini, dia menanggung dosa semua orang yang mengikutinya. Oleh karena itu hati-hati. Oleh karena itu waspada. Ya. Kita jangan banyak berteori. Sekarang ini banyak orang berteori. Masya Allah. Yakni dalil-dalil. Quran, sunnah, perkataan para ulama, perkataan para salaf itu mengalir. Ya, di atas lisan. Tapi perbuatan nol. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dalik. Ya, oleh karena itu mari kita menyadari diri kita. Kekurangan-kekurangan kita, ayo kita penuhi, kita perbaiki, kita sempurnakan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, ya. Tetapi alangkah baiknya seorang yang telah mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal manhaj, mengenal akhlak salaf, untuk dia mengikuti untuk dia menjadikan mereka sebagai contoh dalam hal-hal tersebut. Ya, karena apa? Akhlak yang buruk itu akan merusak manhaj ini. Ya, ini merusak nama baik manhaj itu. Oleh karena itu, kita mendidik ya, murid-murid kita, kita mendidik umat kita mendidik jamaah kita, agar menjadi orang-orang yang berakidah benar, berakhlak mulia, beribadah sesuai dengan contoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertutur kata yang baik. Wallah, seseorang itu kadang-kadang kita bisa menilai orang itu dari mulutnya, dari lisannya, ya, dari lisannya. Maka dari itu hati-hati dalam mengambil ilmu, dalam belajar, ya, cari betul-betul ustadz-ustadz yang berakidah benar, bermanhaj sahih, berakhlak mulia, menjaga lisannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang seyogyanya kita mencari. Jangan asal mengambil ustadz, jangan asal mengikuti ustadz, berbahaya. Ini akan merusak diri kita, merusak akhlak kita, merusak perangai kita kalau kita tidak mempunyai, kalau kita tidak selektif di dalam memilih orang yang akan mengajarkan kepada kita akidah, manhaj, ibadah, akhlak, moral. Ya. Jadi ini jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita mengambil ilmu ini dari orang yang kita percaya, kita tahu betul, ya, itu bisa dilihat dari muamalahnya. Bisa dilihat dari lisannya. Ya, bagaimana lisannya? Bagaimana muamalahnya? Bagaimana perilakunya? Bisa didengar, ya. Kita bisa mencari tahunya. Kalau orang ini baik, ambillah ilmu darinya. Tetapi kalau tidak, jangan. Wallah, harus berlepas diri. Karena ini berbahaya, akan merusak akidah kita. Menghilangkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala karena mendapatkan guru ya Allah Ta'ala. Ya. Dalam menzalimi manusia. Dalam memfitnah manusia. Dalam menjauhkan manusia dari hamba, dari agama Allah. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna minkum munaffirin, beliau mengucapkan 3 kali, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah, sungguh di antara kamu sekalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Sampai 3 kali beliau mengucapkan kalimat tersebut. Mengapa demikian? Ya, karena itu tadi. Ya. Karena tidak bisa memberi contoh yang baik, ya, kepada umat. Ya. Karena mengajarkan agama dengan penuh kekerasan, memaksa orang harus mengikuti dirinya. Na'udzubillah. Ya. Agama ini datang dengan penuh kelembutan. Nabi SAW dengan keindahan akhlaknya, moralnya. Beliau mengajarkan tauhid. Ya. Makanya Allah mendidik, mempersiapkan Nabi SAW akan akhlaknya, perangainya, kesabarannya, ketabahannya. Karena beliau akan menyampaikan sesuatu yang berat. Yaitu mengajarkan tauhid kepada umat. Beliau akan mengajarkan tauhid pada umat. Dan tantangannya pasti akan besar. Tantangannya pasti akan besar. Maka dari itu beliau sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi manusia yang penuh dengan akhlak yang mulia. Tabah. Sabar. Ya. Itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada. Kemudian bab yang berikutnya, babu ma yakuluhu man ayisa min hayatihi. Bab tentang apa yang seyogianya diucapkan oleh seorang yang dia sudah tidak ada harapan atau harapannya tipis, ya, tentang kehidupannya. Ini tentu terutama kepada orang-orang yang sedang sakit, sakitnya parah, ya, dan mungkin dia dapat informasi dari dokter, ya, atau dari keluarganya akan sakitnya yang parah tersebut. Maka apa seyogyanya yang dia ya, ma yakuluhu man aisa min hayatihi. Apa yang diucapkan oleh orang yang dia sudah harapan tipis akan kehidupannya. Dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang bersandar kepada aku, kata Aisyah. Beliau mengatakan, Allahumma kfi warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini tentu akan, ini maksud ampuni akan dosaku. Warhamni dan rahmatilah aku, yani dan rahmatmu yang maha luas, ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku dengan kelompok yang mulia, yang agung, yani di sisimu. Ya, dan para anbiya, para siddiqin, para salihin, yang telah dipanggil duluan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW meminta pada Allah agar Allah mengumpulkan beliau dengan mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Disebutkan tentang keterangan atau pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Namun ada suatu hal yang saya sampaikan, bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha telah menyebutkan tentang setiap nabi itu ketika sakit diberikan tawaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka, tentu melalui malakul maut, ya, atau melalui Jibril, ya. Apakah anda masih mau dituhkan hidupmu atau dicabut? Hal ini berdasarkan hadis Al-Bukhari, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahih yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu ketika dalam keadaan sehat, ya, beliau pernah bersabda, beliau pernah berkata, innahu lam yuqbat nabiyyun. Bahwasanya tidaklah seorang nabi itu dicabut nyawanya hatta yara maq'adahu minal jannati, sehingga nabi itu melihat tempatnya di surga. Lihat tempatnya di surga. Thumma yukhayyar. Kemudian sang nabi itu sebelum dicabut nyawanya dia diberikan pilihan. Thumma yukhayyar. Kemudian dia, nabi itu diberikan pilihan. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma ishtaka, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit, wa hadaruhu al-qabd, dan ketika itu sudah dekat dengan wafatnya beliau, ya, ketika menjelang kematian, wa ra'suhu ala fakhidhi, sementara kepala beliau, ya, berada di atas pangkuanku, di atas pahaku, ya. Dalam keadaan demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, ghusya alaih, beliau pingsan, ya, beliau pingsan. Falamma afaqa, kemudian setelah beliau sadar dari pingsannya, Syakhasa basaruhu nahwa saqfil bait. Maka mata beliau sallallahu alaihi wasallam terbuka menghadap dan sambil menatap melihat ke arah atap rumah. Tsumma qal, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin, ya, untuk bersama mereka, yakni yang berada di atas. Ya. Fakultu, ketika mendengar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yujawiruna. idan la yujawiruna. Oh, kalau begitu beliau ini sudah akan pergi, tidak lagi tinggal dekat dekat dengan kita, kata Aisyah. Fa'araftu, nah ketika itu aku tahu, ya, aku tahu annahu, aku tahu hadithahu alladhi kana yuhadithuna wa huwa sahih. Ketika itu aku mengetahui tentang satu hadis yang pernah beliau ucap ketika dalam keadaan sehat. Ketika beliau dalam keadaan sehat, bahwa setiap nabi tidak akan dicabut nyawanya sebelum diberikan pilihan, ya, kepada nabi tersebut. Maka ketika Nabi SAW mengatakan di saat akan meninggal, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, aku memilih yang atas, ya, ini bersama mereka, ya, orang-orang yang soleh, para anbiya, para rasul, ya, yang berada di tempat yang tertinggi. Maka Aisyah mengatakan, oh, berarti beliau memilih untuk meninggal, ya, dan beliau akan tidak lagi akan bertetangga, akan tinggal dekat dengan yang kami. Nah, ini di antara hal yang perlu dan patut kita ketahui tentang para anbiya, para rasul, ketika mereka belum, sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para, melalui malaikat, malakul maut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini dari Aisyah yang tadi kita baca itu menjelaskan kepada kita tentang apa yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, maka beliau memilih untuk meninggal, ya. Beliau ikhtaru al-maut, ya. Beliau memilih kematian. Karena apa? Tentu ini satu hal yang mulia. Kematian beliau adalah pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan beliau dengan mereka yang baik-baik dari kalangan para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para anbiya, mereka mengetahui karena Allah memberitahukan mereka tentang kematian mereka, ya. Ya, sama dengan manusia biasa, manusia-manusia yang lainnya, ya. Itu tidak sama. Kalau firasat mungkin Allah berikan pada pada seorang mukmin yang soleh, yang baik, firasat akan dekatnya kematiannya, ya, akan dekatnya kematiannya. Itu diberikan firasat oleh Allah kepada sebagian, apa namanya, sebagian dari hamba-hambanya yang mukmin, yang soleh, yang baik. Ya, karena firasatul mukmin hak, bahwa firasatnya seorang mukmin itu benar terjadi. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, bahwa beliau memilih al-maut, kematian, daripada memilih dunia ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam hal yang dapat menjerumuskan manusia dari yang baik kepada yang buruk. Oleh karena itu kita selalu berharap dan mohon pada Allah Azza wa Jalla istiqamah, ya. Harus dan terus memohon pada Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Dalam sholat-sholat kita, dalam doa kita, mohon pada Allah Ta'ala agar kita istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid. Istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqamah di atas manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Istiqamah di atas akhlaknya mereka, para salafus salih, ya. Sampai wafat. Sampai wafat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ya, juga diambil dari hadis ini, ya, kejadian tentang menjelang wafatnya Nabi SAW, ya, bahwa seorang mukmin hendaknya dia memperbanyak amal-amal kebaikan di saat-saat menjelang kematiannya, ya. Dan tentu seorang tidak tahu pasti kapan dia meninggal, tapi tanda-tanda kematian itu ada, ya, dengan uban yang telah banyak, usia yang lanjut, kemudian juga dengan mungkin sakit yang menimpa seorang. Ini semua ada sebagai tanda-tanda, ya, bagi seorang. Oleh karena itu, perbaiki dan perbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian yang terakhir yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang mencintai Allah dan dia ingin bertemu dengan Allah, dia rindu kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun rindu kepada hambanya, Allah pun cinta kepada hamba tersebut, dan ingin bertemu dengan hamba yang mencintainya tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anha juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam keadaan menjelang kematian beliau. Indahu qadahun fihi ma'un. Di sisi beliau ada sebuah bejana yang berisikan air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Dan beliau memasukkan tangan beliau ke bejana tersebut, thumma yamsahu wajhahu bil ma'. Kemudian beliau mengusap wajahnya dengan air. Thumma yaqul, lalu beliau berkata, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku ya akan keadaan yang berat ini ketika menjelang kematian dan ketika menghadapi atau dalam keadaan sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi, sebagian ulama melemahkan lafaz ini atau redaksi ini, namun tentu ada pelajaran yang diambil dari hadis ini. Karena hadis ini juga yang senada atau yang semisal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW mengatakan ya ketika dalam keadaan akan meninggal, kata beliau, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Kata beliau, la ilaha illallah, ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Ya, sakarat itu ya muqaddimatul maut, pendahulu-pendahulu kematian, tanda-tanda yang mengawali datangnya kematian. Innalil mauti sakarat. Ya, itu yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia ini, maka niscaya dia akan masuk surga. Semoga Allah matikan kita ya dengan atau di atas kalimat la ilaha illallah. Ini satu nikmat yang besar, anugerah yang diharapkan oleh setiap orang beriman agar dia mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik ya. Salah satu sebab upaya agar kita mati dalam keadaan baik, hendaknya kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia, banyak berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sana'ul ma'ruf taqi masari as-su. Ya, sana'ul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan yang baik yang akan mencegah seseorang dari mati yang jelek ya. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai kita ini banyak mendzalimi hamba-hamba Allah, baik dengan ucapan, baik dengan tulisan, baik dengan omongan, baik dengan tangan, baik dengan kaki ya. Karena hati-hati, doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan sebab-sebab su'ul khotimah, di antara sebab-sebab mati yang jelek itu karena banyak berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, hadis yang saya bacakan tadi, banyak berbuat baik pada manusia, ini akan menyebabkan atau menjadi salah satu sebab seorang mendapatkan husnul khotimah, mati yang taala. Babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilayhi was-sabr ala ma yashukku min amrihi wa qad al-wasiya biman quruba sababu mautihi ya bihaddin aw qisasin aw nahwihima. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang memberi wasiat, ya, seorang beri wasiat kepada keluarganya yang ketika dia akan meninggal, atau seorang untuk berbuat baik kalau dia melihat gelagat gejala akan dekatnya ajal seseorang. Nah, nanti dibawakan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala hadis yang pernah kita bahas. Ya, hadis yang pernah kita bahas yaitu An Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain Al-Khuzai, semoga ridha Allah kepada anak dan ayah pada kedua sahabat ini. Kata Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah ada seorang wanita dari kabilah Juhainah. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min az-zina. Ketika wanita itu datang, dia dalam keadaan hamil karena berzina. Faqalat. Lalu kemudian wanita itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku ini telah melakukan suatu larangan Allah yang mengharuskan dikenakannya hukuman Allah, hukum Allah kepada aku. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum Allah itu atas diriku. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dari wanita tersebut. Ya. Faqal. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahsin ilaiha. Nabi SAW beri wasiat kepada wali wanita yang sedang hamil karena zina ini. Wasiat beliau kepada orang, kepada wali ini, agar berbuat baik kepada wanita ini. Agar berbuat baik kepada wanita yang sedang hamil karena zina tersebut. Lalu kata beliau SAW, فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي. Nah, nanti kalau wanita ini sudah melahirkan, bawalah dia ke kepadaku. Bawalah dia ke kepadaku. Fa'ala. Maka wali wanita tersebut melaksanakan apa yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya tentang wanita ini. Yaitu dia berbuat baik sambil menunggu wanita itu melahirkan anaknya, dan ini menunjukkan ketaatan mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian setelah wanita ini melahirkan, fa umira biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita ini tubuhnya diikat, yakni dengan diperketat tubuhnya, ya kan, dia akan dirajam. Ya. Fasyuddat alaiha thiyabuha. Fasyuddat, dikencangkan pakaian wanita ini, ya. Thumma umira biha farujimat. kemudian diperintahkan wanita itu untuk dibawa dan dirajam. Kemudian dirajam, tersebut dirajam. Kemudian setelah wanita ini meninggal, dan itu hukum Islam, orang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka dia itu kalau sudah sampai kepada mahkamah Islam ya harus dirajam. Setelah wanita yang dirajam sampai meninggal, maka thumma shalla alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah wanita tersebut. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusalli alaiha ya Rasulullah waqad zanat, apakah engkau menyolatkan wanita ini wahai Rasulullah padahal dia telah berzina? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan tentang beliau, Ra'ufun Rahim, orang yang sangat mengasihi dan penuh belas kasihan kepada kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad tabat taubatan. Kata beliau, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'at. Seandainya taubatnya wanita ini dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, maka akan mencukupi mereka taubatnya. Hadis, kemudian kata Nabi SAW, wa al wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, apakah engkau mendapatkan yang lebih dari wanita ini, yaitu ketika dia wanita ini dengan sungguh-sungguh dia menyerahkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, kisah ini sangat menakjubkan, ya. Yaitu bagaimana seorang wanita yang dia telah menikah kemudian terjerumus dalam zina sampai hamil, tetapi dia tidak menyembunyikan hal itu. Karena apa? Dia ingin diselesaikan di dunia ini sebelum di akhirat, agar ketika dia meninggal, ya insya Allah dalam keadaan bersih, sudah terampuni dosanya. Ya, sudah terampuni dosanya. Karena pelaksanaan hukum Allah kepada seorang itu sebagai kafaroh bagi orang itu, sebagai penebus, penghapus dosa orang tersebut. Nah, wanita yang datang kepada Nabi SAW, dia dengan apa tenang, dia mengakui akan perbuatannya, ya. Kalau dia telah hamil karena berbuat zina, maka dia minta agar segera dilaksanakan tugas, ya. Dilaksanakan hukum Allah atas dirinya. Tetapi karena beliau dia dalam keadaan hamil, maka Nabi SAW menyuruh untuk pulang kembali ke tempatnya sampai melahirkan anak beliau, ini anak wanita ini. Nah, ada satu hal yang atau beberapa pelajaran penting dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini tatkala beliau memanggil wali wanita ini agar apa? Berbuat baik kepada wanita ini. Agar sampai dia melahirkan anaknya baru dibawa. Nah, sikap ini yang banyak kita lalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi pada keluarga, diri kita dan keluarga kita. Ya. Terkadang bahkan tidak sedikit. Ada seorang anak wanita, dari satu keluarga berzina sampai hamil. Itu tidak sedikit dari keluarga yang justru mengucilkannya, mengata-ngatainya, memakinya, ya, sampai kadang-kadang menjadikan wanita itu yang hamil tadi ini putus asa dari rahmat Allah. Bahkan tidak kurang ya juga yang sampai-sampai mereka naudzubillah sampai bunuh diri. Karena dia tidak diterima oleh keluarganya. Dikucilkan, dimaki, dikata-katai, ya. Sampai dia putus asa. Ya, sehingga dia kemudian mengambil tindakan naudzubillah, mungkin minum racun atau gantung diri, dan itu terjadi. Ya. Nah, padahal seandainya keluarganya memperlakukan dia dengan baik, menasihati dia, ini yang anak yang hamil karena zina ini, agar dia bertobat pada Allah Ta'ala, agar dia kembali pada Allah Ta'ala, ya, itu jauh lebih baik. Ya. Supaya dia bertobat. Dia minta ampun pada Allah akan dosanya. Akhirnya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa yang dilakukannya. Nah, ini satu hal yang memang terjadi pada sebagian masyarakat, ya, karena pertahankan apa rasa hormat hormatan keluarganya dan lain sebagainya, tapi kemudian mengorbankan anaknya. Dan ini perilaku yang sebetulnya juga banyak hal bertentangan. Karena anak yang semestinya dia bisa bertobat dengan baik, dia bisa menjadi orang yang baik setelah dia berzina itu, karena perilaku sikap ya dari keluarganya atau orang tuanya, sehingga dia justru semakin jelek. Ya. Bukan malah bertobat, tetapi malah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah ini. Nah oleh karena itu dengan kejadian ini atau hadis yang kita dengar ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau seorang na'udzubillah min dzalik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian seperti ini, maka hendaknya kita menyuruh, artinya orang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada Allah Taala, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia akan memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah. Kalau dia punya anak, dia juga menjaga anaknya, mendidik anaknya, ya. Dan kita memberi nasihat, dia taubat, kita dapat pahala. Itu banyak sekali sisi positifnya. Maka jangan hanya karena emosi, karena jaga gengsi, karena faktor-faktor seperti itu, kemudian kita justru semakin menjerumuskan anak itu kepada kebinasaan. Na'udzubillah, ya. Silah, perlu pertimbangan, ya. Kenapa? Sudah terjadi, ya. Sudah terjadi kita berzina, ya. Kalau kita ingin berbuat baik di saat mendidiknya, kita didik dengan baik, kita muliakan apa, mendidik dengan agama, akidah yang benar, ya, akhlak yang mulia, ya, sehingga dia bisa menjaga dirinya. Tetapi kalau kesalahan itu pada diri kita sebagai orang tua, kita sibuk dengan dunia, pagi jam 5 keluar kantor, pulang jam 5 sore atau jam 7 malam masuk rumah, anak-anak dibiarkan dan pembantu atau sendirian dan yang lainnya, dan kemudian terjadi seperti itu, kemudian kita marahi anak itu. Ini yang salah siapa sebenarnya? Kita yang salah. Kita yang keliru. Kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu seyogianya yang kita lakukan. Bukan malah berbuat yang fatal bagi anak tersebut. Ini hal yang perlu kita sadari, ya, tentang kalau jika terjadi, ya semoga tidak. Jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti masalah yang kita sebutkan dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dalam hukum Islam, kalau ada seorang wanita yang hamil karena zina dan dia harus dirajam, itu hukumnya dia dipelihara, artinya ditunggu sampai dia melahirkan anaknya. Kalau sudah melahirkan anaknya, baru ibunya yang dijalankan hukum rajam. Jadi tidak dua-duanya. Anaknya tidak tahu apa-apa. Anaknya tidak berdosa. Yang berdosa ibunya dan ayahnya. Ya. Anaknya tidak. Padahal itu Islam menjelaskan kepada kita tentang keadilan. Karena ibunya, masa anaknya juga dibunuh? Ya. Tidak. Sampai wanita melahirkan anaknya, baru kemudian dijalankan hukum Islam kepada anak, kepada wanita itu. Anaknya diselamatkan. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang taubat orang yang berbuat dosa sampai pada dosa yang ada hadnya, ada hukumannya, seperti dosa membunuh, yaitu ada had, ada hukum Allah jelas dalam masalah pembunuhan. Kemudian dalam masalah orang mencuri, kalau sudah sampai nisabnya, dia mencuri maka dipotong tangannya. Kemudian pula orang yang berzina, kalau dia berzina sebelum menikah maka dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi kalau dia berzina sesudah menikah, nikah yang sah, maka itu dirajam sampai meninggal. Nah ini semua kalau dijalankan di dunia, maka insya Allah dosa-dosanya terhapus. Ya. Adapun misalnya mereka, orang yang berbuat dosa seperti ini sampai meninggal belum dijalankan hukum Allah kepadanya, maka itu urusannya dari Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Ya. Urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, ya mungkin dia diazab dalam waktu tertentu, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tobat yang sungguh-sungguh, ya, yang ditunjukkan oleh atau yang dilaksanakan oleh wanita ini, menunjukkan kesungguhan wanita ini. Dia berani mengorbankan dirinya. Artinya untuk dia dilaksanakan padanya hukum Allah sampai mati, tapi dia inginkan apa? Surga Allah Ta'ala. Yang diinginkan dibalik ini semuanya, ampunan Allah, pemaafan Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tidak gengsi. Ya. Dia tidak mengatakan aku malu ah. Ya. Tapi yang diinginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang diinginkan oleh wanita ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu satu hal yang mulia. Dan doa Nabi alaihi wasallam, doa dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Ya, maka wanita ini satu contoh yang luar biasa. Ya. Namun di sini ada pertanyaan tentang masalah yang disebutkan dalam kisah ini. Apakah jika di satu negeri dijalankan hukum Allah, berarti orang yang membunuh dikisos, orang yang berzina dijalankan hukum zina setelah dibuktikan secara benar dan memenuhi syarat sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Islam, ya. Apabila seorang berzina di negeri yang menjalankan hukum Islam, apakah ketika dia melakukan perbuatan zina ini, dia dianjurkan untuk menyerahkan dirinya kepada mahkamah, mengakui akan dosanya seperti wanita ini, ataukah disembunyikan? Ini terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, ya, seperti dalam hadis ini, dia melaporkan dirinya kepada imam kaum muslimin agar dijalankan hukum Islam kepada dirinya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Dia cukup dan bertobat pada Allah Ta'ala, dia menyembunyikan itu semuanya. kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ini dua pendapat ulama tentang masalah ini. Seorang berzina di satu negeri yang di situ dijalankan hukum Islam, apakah dia ketika berbuat dosa ini dia dianjurkan melaporkan dirinya sebagaimana wanita ini, ataukah dia menyembunyikannya kemudian dia bertobat dan diam-diam antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pendapat yang telah saya sebutkan tadi. Bagian ulama mengatakan dia laporkan dirinya kalau dia itu kuat, ya, mampu menghadapi itu semuanya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ya, sebaiknya dia menutup aibnya, dia menutup aibnya, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau melihat Rasulullah mensolatkan jenazah wanita ini, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, bagaimana anda solatkan jenazah ini padahal dia telah berzina? Ini menunjukkan perilaku dan kecemburuan Nabi SAW terhadap agama Allah ini. Itu ada orang yang memang betul-betul pembela agama Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan, seandainya ada Nabi sesudah aku, maka Umar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang apabila Umar berjalan di satu jalan, maka syaitan memilih jalan lainnya, ya, karena takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ini semua kita ambil pelajaran, ya, tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu satu hadis yang dibahas dalam bab ini, ya, satu hadis, yaitu hadis tentang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijalankan hukum Allah atas diri beliau. Ya, banyak sekali pelajaran diambil dari kisah ini. Baik, sementara itu yang dapat saya sampaikan, ya, karena ada suatu hal yang harus kami jalankan dalam tugas kami, maka saya cukupkan kajian ini, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah. Ya, kita terus harus istiqamah. Mari kita berbuat, mari kita bekerja, mari kita beramal. Ya, tidak usah banyak teori. Banyak teori itu membosankan. Ya, tapi praktekkanlah apa yang kita miliki. Kalau kita mengkaji semua ilmu yang kita dapati sangat banyak, tapi prakteknya. Ya. Maka dari itu Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu amal yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Ini menunjukkan keutamaan amal. Ya, bukan hanya omongan, ya, tapi amal perbuatan. Ya. Mari beramal. Ya. Jangan banyak berteori, tapi beramal, praktek hidup ini. Ilmu kita masya Allah, ya, setinggi langit, tapi itu pun sedikit. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْإِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Bahkan terpenting adalah bagaimana kita terus berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Jadi ilmu yang diamalkan itu yang bermanfaat yang diamalkan. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kita ketemu pada kesempatan. Kita memasuki bab yang berikutnya, ya, tentang orang yang sakit. Dia menyebutkan rasa sakitnya, ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sakit demam,